Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca aturan ketika debitor dipailitkan. Ketika debitor tidak bisa diharapkan lagi untuk melunasi utang karena dinyatakan pailit atau semua hartanya sudah habis, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, kita akan bacakan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang mengalami pailit karena dagang hingga utangnya menumpuk. Sehingga beliau misalnya tanam modal besar, bahkan kadang ada orang yang kemudian memberikan utang sampai akhirnya utangnya menumpuk. Nabi SAW menyarankan ke semua kreditornya, orang yang mengutangi sahabat yang pailit tadi, tasaddaqu alaihi, bersedekahlah untuk sahabat ini. Tasaddaqu alaihi, bersedekahlah untuknya. Banyak sahabat yang bersedekah kepadanya, namun ini belum cukup untuk menutupi nilai utangnya. Kemudian Nabi SAW meminta kepada kreditornya, khudhu ma wajadtum walaysa lakum illa dhalik. Silahkan kalian ambil sisa yang kalian jumpai dan kalian tidak memiliki hak selain itu. Sehingga setelah disedekai, sahabat yang punya utang ini mengumpulkan hasil sedekah tadi, lalu ditaruh, kemudian para kreditornya, para pemberi utangnya diminta, silahkan kalian ambil yang masih ada ini. وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكْ, dan kalian tidak punya hak selain itu. Akhirnya mereka pun mengambil sesuai dengan kesepakatan antara para kreditor. Tapi itu masih kurang dan belum menutupi utangnya 100%. Tayyib. Kita akan simak pelajaran hadis. Berdasarkan hadis ini, ada pelajaran yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, orang yang tidak bisa membayar utang karena pailit tidak boleh dituntut di pengadilan atau bahkan dipenjarakan. Al-Qurtubi mengatakan, وَهَذَا نَصٌ وَلَمْ يَأْمُرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِحَبْسِ الرَّجُلِ وَهُوَ مُعَاذْ إِبْنُ جَبَلْ كَمَا قَالَ شُرَيْهِ وَلَا بِمُلَازَمَتِهِ. Ini merupakan dalil tegas. Nas itu artinya dalil tegas, nilai validitasnya jelas, maknanya jelas sehingga tidak punya kemungkinan makna yang beraneka ragam. Dan dalam isi dari teks ini, dari dalil ini, kata Al-Qurtubi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk menahan orang tersebut, sahabat tersebut. Siapa sahabat tersebut? Sahabat itu adalah Mu'ad bin Jabal sebagaimana keterangan Al-Qadi Syurai. Wala bimulazamatihi, dan juga tidak boleh untuk ditahan. Pokoknya Mu'ad tidak boleh ngapa-ngapain sampai dia lunasi utangnya. Karena Mu'ad sudah tidak mampu sama sekali. Baik. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Beliau menegaskan bahwa utang bukan kriminal. Utang bukan tindak kriminal. Dan walhamdulillah, di negara kita, utang tidak masuk dalam delik pidana, tapi lebih kepada ranah perdata. Sehingga, tidak bisa dikriminalkan disebabkan karena transaksi utang-piutang. Karena itu, tidak bisa jadi sebab untuk dipenjarakan, kecuali bagi yang mampu bayar, tapi sengaja melupakan atau menundanya. Dan bagian yang kedua ini, zalim. Dia mampu, terhitung sebagai orang yang punya kemampuan. Karena dia gonta-ganti HP misalnya, gonta-ganti mobil, gonta-ganti motor, tapi utangnya tidak, ketika ditagih dia nggak mau bayar. Maka secara dohir dia mampu. Nah, ketika dia melakukan al-layyu, disebut oleh Nabi SAW, layyul wajib. Orang yang mampu, tapi sengaja dia tidak mau melunasi utangnya. Yuhillu irdahu wa uqubatah, maka dihalalkan untuk mendapatkan hukuman, dihalalkan untuk dilaporkan kehormatannya. Ibnu Qayyim mengatakan, والذي يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك. Kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah serta kaidah syariat, bahwa orang yang tidak mampu bayar, gitu ya, أنه لا يحبس في شيء من ذلك, bahwa seseorang tidak dipenjara karena utang. Bahwa seseorang, ini mungkin koma, seseorang tidak dipenjara karena transaksi utang. Saya ulang ya. Berdasarkan kesimpulan dari Al-Quran, Sunnah, serta kaidah syariat, bahwa seseorang tidak dipenjara karena utang. Kecuali ketika ada indikator yang jelas. Illa ayyadhara biqarinatin annahu qadirun mumatil. Kecuali ada indikator yang jelas yang menunjukkan kalau sebenarnya orang ini adalah qadir, orang yang mampu, tapi dia mumatil, dia suka menunda pembayaran utang atau bahkan tidak mau bayar utang. Nah, ini yang pertama, bahwasanya ketika ada orang yang dipailitkan, maka dia tidak dipenjara, tapi dia pertama adalah disedekai, kemudian apa yang terkumpul dari hasil sedekah itu diserahkan kepada orang-orang yang pernah memberikan utang kepadanya. Selanjutnya yang kedua, dianjurkan bagi para kreditor untuk bersedekah sebelum menagih utang. Bisa dengan cara mengurangi sebagian nilai utangnya, atau mereka ngasih sesuatu, atau dibuka untuk umum. Dan saya kira ini bisa kita jadikan sebagai dalil mengenai adanya lembaga-lembaga swasta ya, yang mereka melakukan penggalangan dana, kemudian dikumpulkan dalam satu sunduk, ya, dalam satu wadah. Lalu bagi dalam satu kantong donasi, bagi siapa yang membutuhkan bisa diambilkan dari sini dengan harapan bisa digunakan untuk menyelamatkan utang banyak orang. Baik, di beberapa tempat ini sudah dilakukan, namun sifatnya sekali lagi hanya bisa untuk komunitas kecil-kecil. Mengingat ini berkaitan dengan masalah amanah dan juga aturan pemerintah terkait crowdfunding, ya, pengumpulan dana dari masyarakat. Ketiga, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan kalian ambil barang sisa yang kalian jumpai dan kalian tidak memiliki hak selain itu. Apakah ini sudah mengugurkan tanggung jawab utang sehingga sahabat Mu'ad ini sudah tidak lagi berkewajiban untuk melunasi utang ketika beliau sudah menyerahkan semua harta hasil sedekah dari teman-temannya? Yang benar, bagian yang digugurkan adalah hak menagihnya ketika itu. Hak menagih ketika itu. Dan kan Nabi SAW mengatakan, walaisa lakum illa dzalika. Di sini ada pernyataan, walaisa lakum illa dzalika. Kalian tidak memiliki apapun selain itu. Maksudnya adalah kalian tidak punya hak untuk menagih selain apa yang tersedia ini. Tayyib. Dan bukan gugur tanggung jawab utangnya, sehingga Mu'ad tetap harus melunasi utangnya. Dengan demikian, orang yang dipailitkan negara, kewajiban utangnya tetap melekat, karena ini hak sesama manusia. Kalau belum lunas, gak bakalan bisa hilang sampai dilunasi. Atau diputihkan, dia tetap harus membayar setelah memungkinkan, dan ada kemudahan. Syekh Atiyah Muhammad Salim berkomentar tentang hadis ini. Syekh Atiyah Muhammad Salim ini muridnya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, penulis kitab Tafsir Adwa'ul Bayan. Dan Tafsir Adwa'ul Bayan itu tidak selesai, kemudian diselesaikan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim. Beliau berkomentar tentang hadis ini. Wahal makna hadza isqatu baqiyati huquqihim? Apakah makna pernyataan ini berarti menggugurkan semua utang mereka? Jawabannya la. Bal at-talabu yartafi'u anhu fil waqtil hadir. Jawabannya tidak. Namun maknanya adalah hak untuk menagih yartafi'u anhu tidak boleh dilakukan ketika itu, fil waqtil hadir ketika itu, pada waktu itu. Walaysa lahum 'alaihi illa hadzal mawjud. Penagihan ketika itu hanya boleh mengambil apa yang ada. Fa idza aisara bima ba'du fa 'alaihi qada'uhu. Kalau dia punya kemudahan setelah kejadian itu, maka yang berutang berkewajiban untuk melunasinya. Yang berutang berkewajiban untuk melunasinya. Baik. Jadi sahabat mengalami seperti ini, itu salah satu di antara sebabnya adalah bukan karena mereka sengaja dan hobi numpuk utang, bukan ya. Jadi ini bukan dalil itu ada sahabat yang dia hobi ngutang sampai kelilit utang banyak. Bukan. Tapi sebabnya adalah karena dagang atau bisnis yang gagal. Kemudian punya utang dalam jumlah banyak. Biasanya orang kalau dagang kan kulaan dulu. Kulak, bayarnya belakangan. Kemudian barang ini akan diperdagangkan dengan cara dipindahkan ke daerah A, ke daerah B, atau disimpan dulu. Ada seorang sahabat, seorang tabi'in. Seingat saya namanya Muhammad bin Sirin ya. Kejadian ini terjadi pada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu pernah kulak barang, lalu disimpan di gudang. Dan nanti ketika harga sudah mulai bagus, akan dijual. Atau nunggu karena ini mau dikirim keluar. Lalu barang ini dirusak sama tikus. Dirusak sama tikus, dan beliau rugi besar. Sampai akhirnya beliau dipailitkan. Baik, itu orang-orang soleh. Dan kita tetap menyebut mereka sebagai orang soleh, para wali Allah. Meskipun di posisi mereka pernah punya kasus masalah utang piutang. Artinya, sepeser pun itu tidak mengurangi kesolehannya. Ya. Masa, apa misalnya, ustaz kok terlilit utang? Lihat dulu sebabnya apa. Zubair ibn Awam, sahabat yang dijamin masuk surga. Sampai beliau meninggal dunia, utangnya belum lunas dalam jumlah yang banyak. Dan sebabnya tadi ya, ada orang yang titip Zubair, titip kepada Zubair. Oleh Zubair, akad wadiah itu dijadikan utang. Gak usah titip, gini aja. Ini saya anggap sebagai utang, biar nanti seluruh resiko saya yang nanggung. Kalau titip, saya harus jaga, dan nanti kalau ada resiko memang kamu yang harus nanggung. Tapi itu berat bagi saya, atau saya khawatir nanti saya gak aman. Sehingga malah dijadikan utang. Ketika dijadikan sebagai utang, maka apapun resikonya, Zubair yang harus nanggung. Harta itu habis, namun Zubair tidak bisa bayar. Sampai akhirnya jadi utang hingga beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan bagi hartanya Zubair, sehingga tanah-tanah yang beliau tinggalkan laku dalam nilai yang besar dan cukup untuk menutupi seluruh utang, sisanya digunakan sebagai warisan. Tayyib. Selanjutnya, jika ada debitur yang dipenjara, apakah penjara bisa membebaskan utangnya? Fungsi memenjarakan orang yang berutang adalah untuk memaksa dia. Fungsinya untuk memaksa dia agar mau melunasi utang. Bukan untuk menebus dan memutihkan utang. dan hinianya berlaku bagi orang yang mampu namun tidak mau bayar. Berlaku bagi orang yang mampu tapi tidak mau bayar. Karena itu sekalipun dia sudah dipenjarakan, utang tidak otomatis hangus, namun tetap menjadi tanggung jawabnya sampai dilunasi. Ya. Sekalipun sudah dipenjara, utang tidak otomatis hangus, namun tetap menjadi tanggung jawabnya sampai dilunasi. Dalam fatwa Syabaka Islamiyah dinyatakan, "Fama 'alaika min dainin." Jadi ada orang yang bertanya di fatwa Syabaka Islamiyah, dia dipenjara ya, disebabkan karena utang. Lalu apakah utang itu kemudian hilang disebabkan karena penjara? "Fama 'alaika min dainin yabqa fi dhimmatika." Utang yang menjadi tanggunganmu ya bekawfidam fidimatika tetap menjadi kewajiban anda. Wala yuskituhu si jenuka. Sebatas kamu di penjara itu tidak menggugurkan utang itu. Wajibu alaika adauhu mata mata makanat mindalika, dan wajib bagimu untuk melunasinya selagi memungkinkan bagimu untuk melunasinya. Karena posisi penjara sekali lagi sifatnya hanya untuk memaksa agar dia segera melunasi utang. Agar dia mau untuk melunasi utang. Dan berarti bentuknya adalah hukuman untuk dugaan tindak kedzaliman. Hukuman untuk dugaan tindak kedzaliman. Sehingga di sini kita bisa memahami bahwa orang pailit, orang yang dalam kondisi pailit, di situ yang pertama adalah tanggung jawab utang. Ini tidak hilang sampai dia dilunasi. Yang kedua di posisi orang pailit ini, Ada hukuman fisik yang ini hanya berfungsi jika ada dugaan kezaliman. Saya sebut dugaan karena belum tentu itu kezaliman. Dan yang menilai ini apakah sudah sampai pada tingkatan kezaliman ataukah tidak adalah majelis hakim. Sehingga ketika majelis hakim melihat ini ada dugaan kedzaliman dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman, nah dia berhak untuk mendapatkan hukuman fisik dalam bentuk penjara. Baik, kalau tidak ada dugaan kedzaliman pada asalnya utang piutang, itu bukan tindakan kriminal, sehingga tidak ada penjara. Namun kenapa boleh penjara? Karena dugaan kedzaliman. Sehingga kalau ada orang yang ditagih, kemudian dia marah-marah, padahal nilai utangnya cukup gede, dan sudah berkali-kali membuat orang jengkel. Akhirnya, yang berutang ngancam, kalau nagih lagi tak laporkan polisi. Kebalik ya ini ya. Maka yang nagih silakan bilang, kamu yang akan saya laporkan polisi. Matlul ghani dzulmun. Karena menunda pembayaran utang, padahal mampu adalah tindakan kedzaliman. Ada salah satu sekolah, alhamdulillah ceritanya tidak di Jogja. Sekolah ini punya banyak siswa dan ada salah satu wali murid yang dia itu secara dohirnya mampu. Secara dohir ya, dia ngantarnya kadang pakai mobil, jemput pakai mobil. Gitu. Kemudian dohir dari perlengkapan anaknya menunjukkan orang yang cukup berada. Tapi dia gak mau bayar SPP selama 1 tahun atau 2 tahun. Ketika ditagih marah-marah. Dan bahkan mau melaporkan ke polisi. Nah, ini kan aneh ya. Dan kalau ada kejadian seperti itu, sebenarnya siapa sih yang lebih berat untuk melaporkan? Yang menagih atau yang ditagih? Intinya siapapun yang dolim berat untuk dilaporkan ke aparat. Dan aparat harus jeli dalam melihat seperti ini, siapa yang zalim harus dilaporkan. Dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Tayyib. Kita lanjutkan dulu. Sehingga di sini penjara itu tidak menggugurkan tanggung jawab dari utang piutang tersebut, sehingga ini tetap ada, karena ini adalah tanggung jawab harta. Sedangkan hukuman fisik itu untuk tujuan sebagai hukuman jika ada dugaan kezaliman. Nah, selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, kita sudah selesai untuk bagian ini ya. Kita akan membahas sedikit tentang pertanyaan sebagian orang. Jadi di bank syariah, itu ada namanya ta'zir dan ta'wid. Di mana dua ini itu dijadikan sebagai pendapatan non-halal. Barangkali kita sering mendengar istilah itu, pendapatan non-halal. Sehingga karena ini bukan pendapatan non-halal oleh bank syariah, nilai ini disalurkan untuk kegiatan CSR, kegiatan sosial. Dan wallahu a'lam apakah ini kemudian jadi apa? Penggugur ya, atau yang bisa menggugurkan kewajiban bank terhadap tugas negara atau terhadap kewajiban perusahaan, bahwa siapapun perusahaan dia harus punya ini ya, kegiatan sosial, mengambil sebagian dananya untuk digunakan kegiatan sosial. Baik, sekarang kita akan lihat ta'zir dan ta'wid ini boleh atau tidak. Sebelumnya perbedaannya apa antara ta'zir dan ta'wid? Menurut bank syariah, saya bicara ini menurut bank syariah ya. Ta'zir itu terjadi, jadi untuk ta'zir ini terjadi jika nasabah mampu tapi tidak mau bayar. Yang kedua, ta'wid. Kalau ta'wid ini tidak melihat kemampuan. Sehingga pokoknya selama nasabah nunggak harus kena ta'wid. Dan nanti kena persentase, misalnya nilai utang yang belum terbayarkan 100 juta. Ta'widnya adalah 0, sekian persen, misalnya 0,5% dari nilai utang yang belum dibayar. 0,5 dari 100 juta. Berapa, Pak? 500 ribu. Lalu ta'wid itu dibayarkan bersamaan dengan cicilan lanjutannya. Terus boleh nggak yang kayak gini? Jawabannya, itu dijadikan sebagai pendapatan non-halal bank. Baik, sekarang kita akan lihat. Apakah seperti ini diperbolehkan? Saya gunakan pendekatan yang disampaikan oleh Ma'ayir Syariah. Ya. Dalam Juklak Ma'ayir Syariah, Juklak Perbankan Syariah Internasional, mereka menyebutkan tentang keberadaan ta'zir. Sebenarnya yang mereka gunakan lebih kepada ta'zir, tapi istilahnya ta'wid. Yaitu nasabah yang mampu tapi tidak mau bayar. Kita kan punya kaidah ya. Orang yang mampu dan tidak mau bayar utang adalah apa? Zalim. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh al-ghani, orang yang mampu, adalah kezaliman. Kita punya kaidah, ini jadi kaidah. Berarti siapa yang mampu tapi tidak mau bayar, dia zalim. Sudah? Selanjutnya, satu ini. Yang kedua, orang zalim boleh dihukum. Zalim ya, dihukum, wong zalim. Baik. Hukuman bagi orang zalim itu bisa bentuknya hukuman fisik maupun hukuman denda. Ini hukumannya bisa hukuman fisik atau denda. Orang dolim dihukum. Boleh hukuman fisik, boleh juga hukuman denda. Nah sekarang, kalau dia sengaja membayar pelunasan utang, padahal dia mampu, boleh nggak lembaga keuangan itu memberikan hukuman? Kalau lembaga keuangan memberikan hukuman fisik, sehingga nasabah yang tidak mau bayar, padahal dia mampu dikumpulkan, lalu dikeplai semuanya. Ya bank tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Ngeplai nasabah. Nggak memungkinkan. Baik, yang mungkin adalah bagian ini. Nah, dalam ma'ayir syariah, mereka menggunakan pendekatan. Dalam madhab malikiyah, atau menurut sebagian ulama malikiyah, ada yang disebut dengan al-ilzam bitabarru. Al-ilzam bitabarru. Kewajiban untuk melakukan kegiatan sosial. Jadi at-tabarru artinya kegiatan sosial. Kewajiban untuk menderma. Bagi orang yang bertindak melakukan pelanggaran. Sehingga al-ilzam bitabarru ini ditetapkan untuk orang yang melakukan pelanggaran. Baik. Bentuk pelanggarannya tadi, mampu tapi tidak mau. Nah ini jadi landasan, berarti boleh menetapkan hukuman bagi orang yang mampu, tapi dia tidak mau bayar. Dan hukuman itu lebih tepat kalau dalam dunia lembaga keuangan, ya, tentu saja bukan hukuman fisik, tapi lebih kepada hukuman finansial. Al-ilzam bitabarru adalah kewajiban untuk menderma. Kewajiban untuk menderma ini disebut dengan uqubah maliyah. Al-uqubah al-maliyah. Hukuman dalam bentuk harta, ya bahasa kita ya, gampangnya denda gitu aja. Al-uqubah maliyah. Kemudian di ma'ayir syariah menyebutkan beberapa syarat. Apa syarat bolehnya ada uqubah maliyah? Pertama, syaratnya adalah utang yang sabit. Utang yang legal. Ya. Maksudnya utang yang legal gimana? Utang itu didapatkan dari cara yang legal. Sehingga kalau itu tidak legal secara syar'i, tidak boleh. Ada nggak yang nggak legal secara syar'i? Contoh, riba. Nah, itu nggak legal secara syar'i. Pokoknya sudah dibayarkan. Yang belum dibayar adalah bunganya. Nah, terus nasabah nggak mau bayar. Ya sudah, memang bunga nggak ada. Sehingga nasabah tidak berkewajiban untuk bayar. Dia hanya berkewajiban bayar pokoknya saja. Karena bunga tidak legal secara syar'i. Terus contoh yang legal secara syar'i di bank syariah apa? Misalnya bank syariah menjual motor. Atau jual mobil ke nasabah. Secara kredit selama sekian tahun, 3 tahun. Atau sekian tahun ya. Lalu nasabah telat bayar selama sekian waktu. Sudah, padahal dia mampu. Buktinya dia ngambil mobil lagi di leasing yang lain. Di posisi ini utang yang legal tersebut dan dia mampu tapi tidak mau, dia berhak untuk ditetapkan hukuman al-maliyah, al-uqubah al-maliyah. Yang kedua, nasabah mampu, tapi tidak mau. Sehingga tidak boleh dipukul rata. Pokoknya berlaku untuk semua nasabah yang telat bayar, denda. Jika nasabah tidak mampu, tidak boleh ada takzir maupun takwid. Jika nasabah tidak mampu, Kalau tidak mampu, maka tidak boleh ada, tidak boleh ada ta'zir maupun ta'wid. Berarti kalau tidak boleh ada ta'zir maupun ta'wid, tidak boleh ada denda. Enggak boleh ada lizam bitabarru. Loh, kenapa? Ini bukan dolim. Dan itu sudah kita bahas ya. Orang yang tidak mampu, dia tidak boleh dihukum. Karena kalau itu dihukum, bahkan kata Ibnu Arabi, justru yang dolim yang menghukum. Dia enggak mampu. Karena itu tidak boleh ada ta'zir maupun ta'wid. Nah, kritikan kami terhadap praktek di bank syariah. Jadi, ini pernah kita buka ya. Dalam forum workshop koperasi syariah nasional di Yogyakarta. Dan waktu itu pesertanya sekitar 100 berapa? 10 atau 100 berapa? Lebih dari 100. Alhamdulillah cukup banyak antusias BMT-BMT di Jogja cukup banyak. Kemudian di sekitar, di daerah-daerah yang lain juga cukup banyak. Mereka datang ke Jogja dan kita buka. Sekarang kita lihat sekarang. Ta'wid ini boleh atau tidak? Saya gunakan, sudah, panduan kami adalah ma'ayir syariah. Syarat untuk boleh menetapkan al-ilzam bitabarru', adanya ta'wid maupun ta'zir, uqubah maliyah, kita sepakat itu hanya berlaku bagi orang dolim. Sudah? Kapan nasabah terhitung dolim? Ya, saat dia mampu, tapi tidak mau. Batasan itu ada di mana? Hadis Nabi SAW. Matlul ghaniyyi dhulmun. Menunda pembayaran utang adalah dolim. Dan orang dolim boleh ditetapkan uqubah. Kita tarik dari keterangan sebagian ulama Malikiyah, yaitu bolehnya ada al-ilzam bitabarru'. Berarti kalau nasabahnya enggak mampu, tapi BMT atau koperasi atau bank syariah tetap menetapkan ta'wid, siapa yang dolim? Siapa yang dolim? Yang dolim BMT-nya atau koperasinya atau bank syariahnya. Jadi dibalik, sebagaimana keterangan Ibnu Arabi. Mana sudah kita baca itu ya? Orang yang dalam kondisi tidak mampu, tapi dia tetap dipaksa untuk mendapatkan atau diberi hukuman, maka yang dolim berada di pihak yang nakih. Karena itu sekali lagi, dalam ma'ayir syariah, ta'wid dan ta'zir ini memang ada, tapi statusnya hanya berlaku untuk nasabah yang mampu tapi tidak mau. Ya. Mampu tapi tidak mau bayar. Kalau dia tidak mampu, kak, gimana lagi orang gak mampu? Gak mampu kok utang? Dulu sahabat ada yang gak mampu dan beli hutang. Asal kemudian dia bisa punya apa? Punya gambaran, insya Allah akan saya lunasi dengan hasil pendapatan saya. Tapi ternyata Allah takdirkan beliau gagal ketika usaha. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan insya Allah kita akan membaca salah satu di antara bentuk transaksi dalam akad utang piutang yang disebut dengan transaksi hawalah. Yang ini merupakan salah satu solusi alternatif untuk utang yang macet. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurba'ith Hafizahullah Ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi penghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Alhamdulillah, silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Ya, ya. Dengan person yang lebih baik. Halo, silakan Bapak. Ya. Mungkin ya, televisinya ya. Bisa di mute Bapak. Ya. Ayo. Halo. Silakan, Bapak sudah terhubung. Ya. Saya dari Malang, Pak Mujahidin. Dari Malang ya? Pemalang. Pemalang. Oh ya, silakan. Iya, Pak Mujahidin. Mau tanya Ustaz. Ini seorang istri sudah meninggal. Kemudian dia meninggalkan sebidang tanah dan ahli waris terdiri dari suami, satu anak laki-laki, dan dua anak perempuan. Kemudian sebidang tanah itu, bolehkah sebidang tanah itu dibeli oleh suami, kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan syariat? Kemudian pertanyaan kedua, kalau diperbolehkan, kemudian berarti anak nanti tanah tersebut dua kali dibagikan kepada anak-anaknya. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarannya seperti ini ya. A dan B, suami istri. B meninggal dunia dan ahli warisnya adalah A sebagai suami dan anak-anak. Satu laki, dua perempuan. Baik, pada prinsipnya begini Bapak ya. Ini tanah peninggalan B, warisan B, sehingga dibagi. Pembagiannya langsung saya tuliskan, porsi A adalah seperempat, karena B punya anak, sisanya diberikan kepada 3/4 untuk anak. Begini, saya tidak detailkan. Untuk anak ini nanti 2:1, saya tidak detailkan masing-masing dapat berapa. Cuman begini aja ya. Berarti dari tanah ini, dari tanah yang mau Bapak beli atau mau dibeli oleh suami. Dari tanah yang mau dibeli oleh suami, ini kan dibagi 4 jadinya. Jadinya dibagi 4. Subhanallah. Bagi 4 begini. Ini jatahnya A. Sudah? Jatahnya A. Lalu ada jatah sisa 3/4 ini. Nah, ini yang dibeli. Yang dibeli itu yang ini. Jatah 3/4 itu dibeli. Misalnya total harga tanah 1M. Bapak membeli senilai 750 juta. Nah, nilai 750 juta ini dibagikan ke anak dengan perbandingan 2:1. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1 masing-masing. Jadi tetap dibagi sekali Bapak, bukan dibagi 2 kali. Tetap dibagi sekali. Ini tanah jatahmu, tak beli, tak bayar. Nah, bayarnya diserahkan ke anak. Jadi warisan itu dibagi sekali, bukan dibagi 2 kali. Nyambung insya Allah ya, bisa dipahami. Tidak ada istilah gini, anak sudah dikasih warisan tanah, terus tanah itu tak beli, uangnya tak bagi-bagikan ke mereka. Oh, itu kan berarti dibagi 2 kali. Bukan dibagi 2 kali. Itu sama dengan jatah mereka dibeli Bapak. Lalu mereka dibayar dari hasil penjualan lahan yang mereka punya ini. Selain 1/4 yang sudah dimiliki oleh sang ayah, sang suami. Sehingga pada asalnya dibagi sekali, bukan 2 kali. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Qadarullah, seorang meminjam uang dari kakak saya. Kemudian orang itu melarikan diri. Kakak saya wafat dan meninggalkan 2 anak yang masih kecil. Mereka butuh biaya hidup dan peninggalan kakak adalah aset tanah yang tidak produktif dan 1 toko besi yang bisa saya teruskan untuk dikelola. Kemudian peminjam uang itu kembali dalam keadaan stroke dan anaknya masih kuliah belum bekerja. Pertanyaannya, bolehkah saya menagih atas nama keluarga kakak saya walaupun pengembaliannya entah kapan Ustaz? Kemudian saya mendengar kajian ANB di Niaga TV adalah pahala bagi yang menangguhkan hutang atau bahkan sampai mengikhlaskannya. bagaimana caranya kami harus mengikhlaskan uang sejumlah 600 juta Ustaz? Karena kami juga bukan orang yang kaya. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak utang itu adalah hak anak-anak dari kakak Anda. Sehingga ketika kakak meninggal dunia, kemudian anak-anaknya masih kecil, mereka tentu saja belum ngerti urusan muamalah seperti ini. Tapi warisan itu jadi hak mereka. Terus posisi Anda sebagai adiknya yang paham tentang muamalah ini, statusnya adalah wali bagi anak yatim tadi. Bagi anak-anaknya kakak yang masih kecil yang mereka butuh biaya pendidikan, butuh biaya hidup, dan seterusnya. Dan wali punya tanggung jawab untuk mengelola harta anak yatim dengan cara yang terbaik. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Dan orang yang paling bertanggung jawab terhadap ayat ini adalah para wali anak yatim. Wali anak yatim itu bisa keluarga dari mayit, baik keluarga inti seperti istrinya, atau keluarga di ring pertama seperti saudaranya, orang tuanya, dan seterusnya. Mereka diperintahkan oleh Allah kalau sudah berkaitan, berurusan dengan harta anak yatim, tolong perhatikan baik-baik. Jangan dekati harta anak itu illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Karena pertanggungjawaban untuk menjaga harta anak yatim itu lebih ketat. Sehingga silahkan toko besi itu tetap dipertahankan untuk dikembangkan. Aset tanah yang tidak produktif, kalau misalnya cukup untuk dipertahankan, tidak harus sampai terjual agar bisa nanti jadi aset, jadi warisan bagi anak-anak setelah mereka dewasa, silahkan dijaga dulu. Artinya jangan mudah untuk dijual. Ini daripada nggak produktif, jual aja, jual aja. Nanti dulu, itu haknya anak-anak yang masih kecil. Kalau sekiranya bisa dipertahankan, pertahankan dulu. Dan 600 juta silahkan ditakeh. Ya. Yang berutang sudah stroke gimana? Ya, stroke tidak menggugurkan utang. Stroke tidak menggugurkan utang. Sebagaimana sakit tidak menggugurkan utang. Bahkan mati tidak menggugurkan utang. Utang itu adalah haknya anak tadi. Bukan haknya Anda sebagai adik. Maka Anda tidak boleh untuk mengugurkan. Karena posisi wali seperti wakil. Wali itu ekivalen dengan wakil. Dan wakil tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang terbaik bagi objek yang diamanahkan kepadanya. Sehingga seperti yang dibahas oleh para ulama ya. Ketika orang melakukan akad musyarakah, maka antara satu dengan yang lain statusnya adalah sebagai wakil. Di situ ada penegasan tidak boleh bagi salah satu pihak pelaku akad untuk melakukan kebijakan yang merugikan bagi perusahaan. Nah, termasuk di antara yang disebutkan adalah memutihkan utang. Loh, jangan, ini hak banyak orang. Tapi saya kan pengen dapat pahala. Itu kamu, belum tentu yang lain. Jadi harus kemudian atas kerelaan semuanya, sehingga kalau anak-anaknya masih kecil, maka Anda harus mempertahankan 600 juta ini untuk dibayarkan. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Mertua saya meninggal dunia dengan meninggalkan hutang dengan jaminan SKPNS di bank. Hutangnya sudah ditanggung asuransi. Apakah dengan ditanggung asuransi otomatis hutangnya lunas di akhirat kelak, Ustaz? Jazakallah khairan. Baik. Dan kami ingatkan kepada para PNS ya. Hindari yang namanya menyekolahkan SK ASN. Memang secara undang-undang di Indonesia nampaknya ini bukan termasuk di antara bentuk pelanggaran karena buktinya hal itu cukup banyak di lapangan, tapi tidak ada tindakan apapun dari aparat. Nah sekarang untuk tindakan seperti ini, menyekolahkan SK dalam rangka mendapatkan utang, lalu utang itu diasuransikan sampai kemudian ketika orang yang meninggal lunas. Jadi di sini kan ada dua akad ya. Utang bank. Dalam kegiatan utang bank ada dua akad. Pertama akad dengan bank, nasabah dengan bank. Akad nasabah dengan bank adalah akad qard. Utang piutang. Yang kedua, akad nasabah dengan asuransi. Didobli akadnya. Yang ini adalah akad goror. Penjaminan terhadap resiko utang. Baik. Tapi yang bayar pihak bank itu, Pak. Yang bayar kan pihak bank, betul. Tapi atas nama nasabah. Nasabah A, nasabah B. Jadi, di bank sendiri itu ada dua asuransi ya. Di bank sendiri ada dua asuransi, ada asuransi dengan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah ini akadnya antara bank dengan LPS. Nasabah nggak ikut campur di sini. Yang kedua dengan asuransi untuk utang piutang, asuransi pinjaman. Dan ini berbeda dengan yang pertama. Baik. Nah kemudian asuransi yang kedua ini yang digunakan adalah posisi nasabah yang pinjam. Ada nasabah pinjam, lalu diasuransikan pinjaman itu. Ini akad batil. Dari awal dia adalah akad batil. Saya akan bayar kepada Anda, misalnya senilai 2 juta. Tapi tolong jamin utang saya senilai 100 juta. Kalau saya meninggal sebelum saya berhasil lunas, maka kamu harus melunasi. Ini apa-apaan ini? Ini akad batil. Jelas akad batil. Sudah? Lalu, dia utang 100 juta, sudah nyicil sebanyak 50 juta. Meninggal dunia. Maka pihak asuransi yang menutupinya dari bank. Sehingga di sini ada nasabah. Dia bayar ke asuransi senilai 2 juta misalnya. Kemudian di sini ada bank. Bank memberikan utang kepada nasabah dulu senilai 100 juta. Gade SKPNS. Lalu sudah dibayarkan senilai 50 juta. Kemudian nasabah mati. Nasabah meninggal dunia. Berdasarkan kesepakatan dengan lembaga asuransi, karena dia sudah bayar premi 2 juta, ini yang harus melunasi ke bank, senilai 50 juta. Sudah? Ada satu kaidah yang mengatakan, ma yubna 'alal batil fa huwa batilun. Ma yubna 'ala batilin fahuwa batilun. Hasil dari akad yang batil adalah batil. Sehingga di sini yang batil yang mana? Ada beberapa angka uang di sini ya. 100 juta. 50 juta pertama. Ini jangan 50 biar nanti ada bedanya. Baik, saya ganti aja. 60 gitu ya. 60. Yang ini jadi 40. Biar ada bedanya. Baik. Mana angka yang batil? 100, 60, 2 juta, atau 40 juta? Hasil dari akad batil itu adalah yang ini. Yang 40 juta ini. Ini batil. Mayubna ala batilin fahuwa batil. Hasil dari akad yang batil adalah batil. Sehingga status 40 juta itu uang batil. Nah terus solusinya gimana? Baik, kita fokuskan dulu pada nasabah dengan bank. Ini nasabah utang ke bank. Senilai berapa? 100. Yang diterima 100. Total yang harus dibayarkan? Kewajiban. Nilai kewajiban nasabah ke bank yang harus dibayarkan 120 juta. 20 juta riba. Sehingga ini batil. Kalau batil, enggak boleh dibayarkan. Baik. Sudah dicicil oleh nasabah, cicilan-cicilan nasabah, totalnya 60 juta. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa nilai kewajiban nasabah? Kewajiban nasabah berapa? Jawabannya, sisa pokok. Berapa sisa pokoknya? 40 juta. Ini adalah kewajiban nasabah yang tidak boleh gugur. Ini kewajiban nasabah yang tidak boleh gugur. Baik. Karena itu, nilai ini tetap harus dibayarkan. Saya mau bayarkan kemana, Pak? Ke bank? Bank nggak menerima. Karena utang itu sudah dianggap lunas. Ke asuransi kembalikan. Asuransi juga nggak nerima, Pak. Sistem mereka menolak itu. Ya sudah. Kalau begitu, ini adalah harta yang seharusnya dikembalikan ke Baitul Mal. Harusnya dikembalikan ke Baitul Mal. Baitul Malnya kemana? Ya, ke kas negara. Wah, saya tidak tahu gimana caranya. Kalau demikian, Anda bisa gunakan itu untuk kepentingan negara. Sehingga disalurkan untuk fasilitas umum, untuk kegiatan pendidikan, untuk apalagi misalnya. Untuk dana sosial dan seterusnya. Intinya ini bukan milik nasabah, sehingga tanggung jawab ini tidak gugur. Hanya pokoknya saja. Jadi pokok dari utang ibu berapa, ibu mertua berapa, pokoknya sekian. Sudah dibayar berapa? Sekian. Sisa pokoknya itu berkewajiban untuk dibayarkan jika di bank sudah dilunasi oleh lembaga asuransi. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz. Apakah membuka rekening bank syariah tidak mendapatkan bunga dengan tujuan kemudahan transaksi termasuk yang darurat, Ustaz? Karena takutnya uang kita dipakai riba jadi tolong-menolong dalam dosa. Baik. Ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disebut darurat, mungkin tidak sampai pada tingkatan itu. Namun kalau disebut sebagai al-hajah, al-ammah, kebutuhan yang menyeluruh, sehingga semua masyarakat butuh. Kalau tanpa itu, mereka akan mengalami kesulitan. Nah, itu mungkin yang lebih tepat. Dan ada kaidah mengatakan, al-hajah tunzalu manzilatad darurah. Ada kondisi di mana hajah itu disejajarkan tunzalu manzilata ad-darurah. Tunzalu manzilata ad-darurah. Ada kebutuhan yang dia disejajarkan dengan kondisi darurat. Salah satunya adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Atau kebutuhan yang umumul balwa, yang itu dibutuhkan oleh semua orang. Di zaman sekarang ada orang transaksi, lalu butuh untuk pembayaran. Kalau uangnya dikirim dengan menggunakan wesel, ya itu akan sangat repot, apalagi nilainya besar. Atau misalnya uangnya dikirim dengan menggunakan kurir, itu juga sangat repot. Maka yang mungkin dan yang paling mudah adalah dengan menggunakan sistem perbankan. Baik. Ada sisi maslahat, ada sisi madharat. Apa sisi maslahatnya? Sisi maslahatnya adalah kemudahan kita bertransaksi, keamanan uang itu terjamin misalnya. Sisi madharatnya apa? Oh, sisi madharatnya misalnya uang itu dipakai untuk transaksi riba misalnya. Atau Anda mendapatkan bunga dari keberadaan dana itu. Sehingga ada sisi maslahat dan sisi madarat. Pertimbangkan mana dari sisi maslahat dan madarat ini yang lebih dominan. Dari hasil pertimbangan itu, maslahatnya lebih dominan. Dalam arti kalau kita tidak menggunakan sistem ini, akan mengalami banyak kesulitan. Dibuka donasi, misalnya pembangunan MIPS, silahkan uang diantar ke kerajaan. Ada orang ngantar uang ke kerajaan. Mana pembangun? Oh, di situ. Pak, mohon maaf, Pak. Kami butuh bayar untuk biaya beli besi, Bapak langsung antar ke toko besi. Kami butuh biaya beli semen, Bapak langsung antar ke toko bangunan. Kami butuh biaya untuk bayari tukang, ini tolong kasihkan kepada mandornya. Akan sangat repot. Sehingga untuk kemudahan, dengan menggunakan sistem perbankan, orang tinggal transfer. Ya. Akhirnya misalnya ada tayangan permohonan donasi tertentu, ini ada orang butuh bantuan, nggak harus dia datang ke sana, tapi dia menggunakan transfer. Wallahu a'lam. Okay. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya Ustaz, kakak ipar saya umurnya 42 tahun terjerat sama hutang pinjaman online. Sekarang ini sudah periode yang kelima Ustaz terjerat dalam pinjaman online. Jadi pada periode-periode sebelumnya itu hutangnya antara 20 sampai 100 juta dan itu semua udah ada yang dibayarkan oleh kami keluarganya, dan ada juga yang dibayarkan dalam bentuk hutang yang akan dibayarkan suatu saat nanti gitu. Nah setiap penyelesaian hutang-hutangnya dalam periode sebelumnya tuh bilangnya sudah taubat nasuha, dan itu selalu berulang setiap 6 bulan setelah. Dan puncaknya tuh yang periode keempat tuh sampai berujung ke perceraian dengan istrinya gitu. Nah sekarang ini setelah cerai, saat ini kakak ipar kami itu tinggal bersama orang tuanya kembali. Dan yang pada hutang sekarang ini bilang benar-benar sudah tobat nasuha sampai nangis di depan keluarga sendiri. Nah pertanyaan kami, apakah kami boleh untuk membayarkan lagi hutang-hutangnya di pinjaman online tersebut? Karena ini ada sampai 50-an juta ya. Dan ada di lebih dari 20 fintech ini, Ustaz. Dan kalau kami bayarkan, apakah kami terkena dosa ribanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, atau kami mendapatkan pahala karena membebaskan hutang seorang Muslim, apalagi ini keluarga kami sendiri gitu. Dan yang kedua, ini mohon sarannya Ustaz, kira-kira bagaimana kami harus menyikapi kakak kami ini, Ustaz, karena kakak kami ini sebenarnya sudah kami diberitahukan gitu tentang bahayanya riba. Kemudian juga sudah diajak untuk ikut pengajian, tapi tetap melakukannya lagi dan lagi gitu. Kira-kira saran dari Ustaz apa yang harus kami lakukan? Sampai saat ini perubahan apa yang terjadi pada kakak? Apakah kalau sholat rajin enggak? Alhamdulillah sekarang sudah rajin Ustaz. Setiap sholat masjid gitu ya. Terus sudah mulai setiap puasa malah lebih rajin lah. Dan kami gitu, puasa sunnah dijalankan. Terus ikut kajian. Ikut kajian belum yang langsung Ustaz. Belum yang secara langsung. Masih yang online aja gitu. Nah, sekarang kan juga kondisinya pandemi, kami susah juga kalau mau ngajak ke yang langsung gitu Ustaz. Jadi untuk hijrah benar-benar ikut ke dalam lingkungan yang benar-benar baik itu belum Ustaz. Jadi masih mungkin ada pengaruh dari lingkungan pekerjaannya atau sebagainya. Wallahualam Ustaz kita. Ya, mohon sarannya Ustaz dari Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Yassarallahu umurakum wa umurana jami'an. Tentang posisi seperti ini ya, sebenarnya edukasi ini kayaknya, edukasi untuk kakak Anda ini kayaknya lebih dominan untuk ditekankan daripada sebatas penyelesaian secara finansial. Karena sebenarnya penyakitnya ada pada karakter. Kalau sudah ada pada karakter, bisa jadi setelah diselesaikan nanti akan kambuh lagi, sehingga jadi penyakit. Nah, perlu untuk diketahui apa penyebabnya sehingga kakak punya seperti itu. Bisa karena komunitas, kumpulnya sama orang-orang kayak gini. Suka pamer jam tangan, pamer sepatu, pamer tas branded, pamer apa lagi? Pamer HP dan pamer perlengkapan hidup. Nah, kalau sudah kumpul seperti orang seperti ini ya, kondisinya sudah sangat parah. Dia harus beralih komunitas. Perlu sesekali diajak untuk ketemu orang-orang yang tidak mampu, yang sangat sederhana kehidupannya dan tidak memaksakan diri. Ajak misalnya ke pesantren. Coba lihat itu ya. para guru ngaji di sini. Mereka kehidupannya seperti itu dan mereka bisa bahagia dengan keluarganya. Tanpa harus memiliki kendaraan yang mewah, bisa jadi dia nggak punya jam tangan, bisa jadi HP-nya juga sudah pecah-pecah, apa, screen guard-nya. Sehingga dilihat, tapi mereka bisa ketawa dengan anak-anaknya. Semoga dengan itu akan membuat beliau sadar, bahagia tidak harus dengan banyak fasilitas. Ngapain harus membebani diri dengan utang? Itu prinsip edukasi yang penting untuk ditekankan. Dan kadang, ya, kita tidak boleh untuk membantu pelunasan utang dalam rangka untuk penekanan edukasi. Biarkan dia nangis. Biarkan dia yang nanggung, nangis sejadi-jadinya. Biarkan. Biarkan dia yang nanggung sendiri. Sehingga di posisi ini bisa jadi dia akan merasa tertekan. Biarkan dia tertekan. Ada satu waktu di mana dia harus dapat hukuman. Sampai kemudian ada perubahan yang besar. Saat ini bisa jadi dia berubah karena lagi butuh. Begitu dia sudah ditutupi utangnya, merasa teringankan bebannya, bisa jadi kambuh lagi. Itu yang sangat berbahaya. Sehingga sebenarnya lebih kepada masalah edukasi. Di tempat kami ya, IBR, Indonesia Bersih Riba. Indonesia Bersih Riba, terkadang sebelum memberikan bantuan untuk para sahabat, ya, orang-orang yang punya masalah dengan pinjol maupun yang lainnya, kita kasih edukasi dulu. Ada syaratnya apa? Kamu harus ikut kajian selama sekian bulan. Dan kita tentukan ustadznya siapa? A, B, C. Kalau tidak ini, tidak bisa. Sebagai fungsi kontrol. Oh, kayaknya sudah ada perubahan. Ketika ada perubahan, kita bantu. Nah, saat dibantu, bisa jadi utangnya lunas. Nanti ketika kajian sudah tidak hadir dia. Kemana ini? Sudah tidak hadir, utangnya sudah lunas. Ya, kita berharap semoga nanti tidak ngutang lagi. Namun prinsip yang tadi kita sampaikan, berikan edukasi yang maksimal agar dia ada perubahan terlebih dahulu, baru kemudian membantu. Nah, kemudian ketika Anda membantu, pastikan utang yang Anda bantu untuk dilunasi adalah utang yang belum jatuh tempo, sehingga tidak ada tambahan. Anda sampaikan, saya hanya mau untuk meringankan yang tidak ada tambahan. Kalau ada tambahannya, Anda bilang, saya hanya mau untuk membayar pokoknya saja. Lebih dari itu, tidak boleh kita bayar. Dan kalau fintech itu tidak punya izin resmi, di mana nilai utangnya tidak bisa, atau di mana dia tidak punya hak untuk menagih, dan bisa jadi masuk pada ranah kriminal kalau dia nagih, Anda silahkan transfer senilai pokoknya, dan minta bukti pembayaran, kemudian tanyakan kepada ahli hukum, ada punya teman misalnya pengacara atau ahli hukum yang lainnya atau aparat, tanyakan kepada mereka kira-kira ini pengaman hukumnya seperti apa. Intinya hanya boleh dibayarkan pokoknya saja, kemudian pelindung di pengaman hukum, ya. Kalau nanti tetap ada penagihan dan hal-hal yang itu sifatnya kedzaliman, penekanan dan seterusnya, bisa Anda urus berdasarkan payung hukum yang berlaku. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.